Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Masuk ke bab berikutnya. Babun la yaqulu abdi wa amati. Bab yang baru itu bab ya, larangan mengucapkan kepada budak ya, abdi wa amati. Hambaku dan amah itu hamba perempuan, amah. Hambaku, budakku dan budak perempuanku. Tapi ini maknanya abdi, hamba. Ya. Tabarakallahu fik. Ya, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hendak menjelaskan dengan membawakan bab ini bahwasanya rububiyah, uluhiyah maupun ubudiyah itu menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak keagungan tersebut disandang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang budak ya menamakan tuannya sebagai Rob atau tuan memanggil budaknya sebagai abad, hamba. Ya, karena yang demikian itu mengesankan adanya musyarakah, adanya persekutuan antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk pada hal-hal yaitu nama-nama pelabelan yang itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Semisal Allah disebut Rob. Ya. Kalau makhluk ya, makhluk semuanya adalah abdun, abdullah, hamba Allah. Nah, tatkala seorang tuan memanggil budaknya dengan abdi, hambaku, ya, budakku, amati, nah itu tidak diperkenankan. Dia panggil saja dengan budak-budak, maulaya, dan semisalnya. Tapi kita langsung saja dibaca sini, syarahnya, fadal, dibaca sini. Siapa? Suyudi, pegang. Oh, itu siapa yang pegang? Ya udah. Fikri. Fikri udah baca belum tadi pagi? Ayat Fadl Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Babun la yaqulu abdi wa amati. Qala syarih hafizahullah rahimahullah ta'ala. Hadzal babu mimma yunafi kamala tauhidi. Ay indama yukhatibur rajulu gulamahu aw jariyatahu fala yaqulu abdi wa amati ta'adduban ma'allahi ta'ala bal yaqulu fataya wa fatati wa gulami wa khadimi wa nahwi dhalika li'annal abida abidullahi wal ima'a ima'ullahi fahada min babil kamali wa ta'addubi ma'allahi azza wa jal wal i'tirafi lahu subhanahu bi'annahu al maliku likulli syai'in wal mutasarrifu fi kulli syai'in. Amma idza qila abdu fulanin aw ima'u fulanin fahadza min babil ikhbari wa huwa ashalu wa laysa min babil idafati ila nafsi. Baik. Ya, babun la yaqulu abdi wala amati. Bab tidak boleh dikatakan kepada budak sebagai hambaku dan hamba perempuanku. Ya. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini, hadal bab mimma yunafi kamal tauhid. Bab ini ialah diantara bab yang kalau dilarang itu akan menafikan kesempurnaan tauhid. Dia ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ai indama yukhatibur rajulu gulamahu, yaitu tatkala seseorang memanggil pembantunya, pelayannya, au jariyatahu atau pembantu perempuannya, ya, fala yaqulu, jangan dia mengatakan kepada pembantunya atau pelayan perempuannya tadi abdi wa amati. Amah itu muannas dari abad. Ya. Walaupun maknanya itu mungkin kita pahami dia budak, budakku, pelayanku. Kenapa demikian? Ta'adduban ma'allahi ta'ala, dalam rangka beradab kepada Allah ta'ala. Bal yaqul fataya fatati, namun dia katakan kepada budak lelakinya fataya, pelayanku, fatati, pelayanku, gulami, khadimi, ah, yang semisal. Wa nahu dzalik li'annal abid Ya, abidullah, karena yang namanya hamba itulah hamba Allah. Wal ima, ima jamak dari amah. Ha, budak apa, hamba perempuan, semuanya manusia, yang wanita ima Allah, hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala. Fahada min babil kamal wa ta'addubi ma'allah, maka ini diantara bentuk kesempurnaan dan bentuk sikap beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'tiraf, dan pengakuan lahu terhadap Allah Subhanahu wa taala, bi annahul maliku li kulli syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala sesuatu, al mutasarrifu fi kulli syai', yang bertindak atas segala sesuatu. Ya, ini diantara bentuk penjagaan terhadap tauhid, dinafikan yang demikian. Ya. Amma idza qila, adapun kalau dikatakan abdu fulanin, oh itu dia si budak si fulan, dengan diksi abdun. Ya. Nah, kalau bahasa kita mungkin hamba sahaya. Ya, hamba sahaya itu maknanya budak, imma fulanin. Ya. Ini adalah si budak perempuan si fulan. Fa hadza min babil ikhbar. Kalau dikatakan ini mimba bil ikhbar, pengkabaran, siapa itu? Itu budaknya si fulan dengan abdu fulan. Ya, kalau dengar itu hanya bagian dari pengkabaran, ini ashal, ini lebih mudah lagi. Boleh. Ya, laisa mimba bil idafah ila nafs. Bukan bentuk penyandaran kepada diri. Ya, bukan bentuk penyandaran kepada diri, maka itu diperkenankan. Baik, ini sampai demikian para ulama memproteksi tauhid, bab tauhid, agar jangan sampai ternodai ya oleh noda-noda yang dapat mengikis tauhid. Ya, di antaranya adalah dengan ucapan-ucapan tadi. Ya, tabarakallahu fik. Ini dalam rangka apa? Ihtiram asmaillah. Ya, menjaga nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat wa fi sahih an Abi Hurairah, dalam sahih yaitu sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian ya berkata kepada budaknya, at'im rabbak. Nah, ini perhatikan, at'im rabbak, ya, hidangkanlah makanan untuk Rabbmu, maksudnya tuanmu. Ya. Tuanmu. Nah, itu perhatikan. Wa waddi rabbak, wudukkanlah Rabbmu, maksudnya tuanmu. Ini kalau berkata kepada budak. Wal yaqul, namun katakanlah, sayyidi wa maulaya. Tuanku. Maulaya itu semakna dengan tuanku, majikanku. Ya, wudukkanlah majikanmu, wudukkanlah, beri hidangkanlah makanan untuk tuanmu. La yakul, ya. Nah, ini dari seorang tuan ke budak. Ya, enggak boleh seorang tuan mengatakan pada budaknya, panggil saya Rob. Nah, majik, Rob dikatakan demikian. Ya, karena yang namanya Rob, Al-Khaliq Al-Murabbi Al-Mutasarrif. Karena yang namanya Rob itu secara asal dia adalah Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Murabbi, yang mentarbiyah hamba, memelihara hamba, al-mutasarrif, yang bertindak atas alam semesta ini. Ya, wahuwa minal asma, nama Rabb ini adalah diantara nama-nama Allah, al-khasah billah, yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau idza qutiya anil idafah, kalau dia dipotong dari idafah penyandaran, disebut Rabbun berarti Allah. Ya. Nah, memang nanti orang Arab ada yang mengatakan Rabbul mal, Rabbul ibil, Rabbul mal, sang pemilik harta, Rabbul ibil, sang pemilik unta. Memang ada ungkapan demikian. Ya, namun seorang tuan berkata kepada budaknya, jangan dia katakan at'im rabbak, hidangkan makanan kepada Rabbmu, tuanmu, jangan. Ya. Tabarakallahu fik. Namun katakan sayyidi. Ya, sayyidi, tuanku. Ya, sayyidi, maulaya. Ya, itu. Maulaya, ya, majikanku, dan semisalnya. Kemudian, perhatikan, wala yaqulu ahadukum abdi wa amati, dan janganlah salah seorang di antara kalian yang tuan berkata kepada budaknya, itu adalah hambaku. Jangan, amati, hamba perempuanku. Wala yaqul, namun dia mesti katakan, fatati fatati fataya fatati gulami. Ya. Namun dikatakan pelayanku, ya, apalagi yang semisal. Ya. Pelayanku, pembantuku dan semisalnya. Ya, jangan dikatakan abdi, hambaku. Ah, barakallahu fik. Bisa dipahami sini ya? Nah, karena kalau dikatakan apa fatati fataya itu akmalu bi tanzihillah, itu lebih sempurna dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa aktsaru ta'adduban ma'ah, dan lebih, ya, lebih beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung baca syarahnya. Ya, footnote nomor berapa berarti tadi? Nomor 2. Baca lagi Fikri. Summa qala syarih rahimahullah taala, la yaqul ahadukum at'im rabbaka, hadza min babit ta'addubi aidan, li'anna rabbal jami'i huwallahu, wallahu ta'ala la yut'amu fahuwal ghaniyyu, fala yuqalu dhalika bi itlaqin, bal yaqulu sayyidi wa maulaya wa ammi, li'anna hadhihi al-ibarati ma'rufatun la tashtabihu bil lububiyyati, wassayyidu huwal maliku warlo'isu, warlo'isu huwal maliku lihadhal gulami. Wa hakadha al-maula lahu ma'alin kathiratin, fahuwa al-maliku wal-qaribu wal-nasiru. Baik. Ya. Ah. Kemudian kata Syekh bin Baz mengomentari hadis ini, la yaqulu ahduk, la yaqul ahadukum at'im rabbak, janganlah salah seorang di antara kalian berkata kepada budaknya at'im rabbak, ya, hidangkanlah makanan kepada Rabbmu, walaupun maksud si tuan kepada tuanmu, itu ya maksudnya nawilhu at'am, hidangkan kepada dia makanan. Waddi rabbak, wudukkanlah. Iktihi bil wudu. Ya. A'inhu alal wudu. Tolong dia, bantu dia berwudu, itu maksudnya. Ah, itu enggak boleh. Ya, kata Syekh bin Baz, hadza min babit ta'addub aidan. Ini juga dalam bagian dalam bentuk ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna rabbal jami' huwallah. Karena yang namanya Rabb al jami', Rabb semuanya, semuanya adalah Allah. Dan Rabb adalah di antara nama-nama Allah. La yutlaqu illa 'ala Allah. Dia tidak boleh disandang kecuali Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. U'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Perhatikan, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, birabbil falaq. Rabb seluruh manusia, Rabb yang menguasai waktu subuh. Ya. Nah, bahkan di Al-Qur'an tidak terdapat pengitlakan lafaz Rabb kecuali itu yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak diperkenankan digunakan untuk yang selainnya. Walaupun si tuan tadi, ya, atau orang yang mengucapkan tadi tidak bermaksud, maksudnya at'im rabbak, hidangkanlah makanan kepada Tuhanmu, Rabbmu, yang dia adalah tuanmu, majikanmu, dia adalah tuhanmu, padahal dia cuma majikan. Walaupun enggak bermaksud demikian. Ya. Maksudnya hanya mujarradul karimah warraqa, ya. Mujarradu al apa namanya? Mujarradu al-raq, hanya ya udah perbudakan aja. Semata kamu budak dia, dia tuan kamu. Namun enggak boleh. Ini mimba bisaddid dari'ah. Menutup celah akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Taibar kalafik. Kemudian mana lagi tadi? Wallahu la yut'amu fa huwal ghani fala yuqal dzalika bi itlaqin. Allah tidak diberi makan, maka Allah Maha Kaya. Ya, maka tidak boleh dikatakan yang demikian secara mutlak. Namun seorang mengatakan sayyidi, ya. Ya, seorang tuan mengatakan kepada budaknya, atau seorang budak mengatakan kepada tuannya sayyidi tuanku, maulaya, ammi, ini sama majikanku. Ya, li anna hadhihi ibaratun ma'rufatun, karena ungkapan ini semua adalah ungkapan yang dikenal, la tashtabihu birububiyyati. Ya, tidak menyerupai rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Wasayyidu huwal malik wa ra'isu wa huwal malik li hadzal gulam. Yang namanya sayyid, tuan, dia adalah yang memiliki kepala, ketua, ya, yang memiliki dari si budak tadi. Wa hakadzal maula lahu ma'anin katsiratin. Demikian pula maula. Ya, dia memiliki makna yang sangat banyak. Di antara al-malik, raja, qarib, yang dekat, kerabat, dan nasir, penolong. Huwa maulakum, ya, penolong kalian. Maulana, penolong kami. Nah, di antara maknanya. Ya, barakallahu fik. Naam. Kemudian wa fi riwayatin, ya, fadl fikri. Wa fi riwayatin la yaqillu. La yakul. Oh, la yakul. Maulaya fa inna maulakumullahu. Walakinnal mahfudu indal ulama'i riwayatul idni bihada. Li anna kalimatal maula mushtarakatun. Wa qad qala ta'ala wa annal kafirina la maula lahum. Ay la nasira lahum. Bal hum makhzuluna bin nisbati lin nasiri lidinillahi. Fala haraja an yakula maulaya wa sayyidi. Wastalahan nasul ana bi kalimati ammi ay liman malaka wa ghairi dzalika mimma stalahu alaihi badalan minar rabbi. Naam. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan la yaqul maulakum. Janganlah kalian memanggil tuan, ya, seorang budak, janganlah memanggil tuannya dengan maulaya. Ya, maulaya. Karena maulakum, maula kalian adalah Allah. Lakin al-mahfudha indal ulama, ya, riwayatul izn. Namun yang mahfud, ya, yang sahih dari ulama riwayat, boleh diizinkan seorang budak memanggil tuannya maulaya. Ya, bihada, dengan kalimat ini. Di anna kalimat maula mustarakatun. Karena namanya kalimat maula, itu maknanya banyak. Ya, Allah Ta'ala berfirman wa annal kafirina la maula lahum. Orang-orang kafir tidak punya maula. Apa maksudnya? La nasira lahum, tidak punya penolong. Balhum makhzulun, bahkan mereka itu terhinakan. Binisbati lin nasirin lidinillah, jika dibandingkan dengan, ya, orang-orang yang menolong agama Allah. Fala haraja ayyakula maulaya wa sayyidi. Maka tidak mengapa untuk mengatakan, ya, seorang budak kepada tuannya maulaya, maulaku, sayyidi. Wastalahun nas al'an, wastalahun nasu al'an bi kalimati ammi. Sedangkan orang-orang sekarang itu mempopulerkan istilah saat ini dengan kalimat ammi, budakku, ya, bagi yang memilikinya, bagi tuannya. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya dari antara yang diistilahkan, dipopulerkan orang-orang saat ini sebagai ganti dari kalimat rob. Selesai, ya, bab tersebut, bab ke-54. Sekarang kita masuk ke bab al-khamis wal-khamsun, bab ke-55, ya, yaitu bab la yuraddu man sa'ala billah. Ya, tidak boleh ditolak bagi orang yang meminta mintanya ini dengan nama Allah. Kalau dia minta dengan minta nama Allah, tidak boleh ditolak. Ya, baik, fadal di gantian dibaca. Ah. Coba. Si kasih Amar. Baca Amar hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'atumuhu. Rawahu Abu Dawuda wan Nasa'i bisanadin sahihin. Baik. Bab ma la yuraddu man sa'ala billah. Ya, jadi hadis ini kan apa bab ini bunyinya tidak boleh ditolak bagi orang yang meminta, dia memintanya itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh demikian. Taib, hadis ini nanti akan dibawakan hadisnya terkait hal ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang tadi sudah dibacakan. Tapi kita baca dulu ta'liknya Amr, ya, la yuraddu man sa'ala billah, dibaca ta'liknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakara al-mu'allifu hadzal baba nadharan lima fihi min ta'zimillahi wa ijlalihi fi i'ta'in min man sa'alahu fi ita'i man sa'alahu wa hadith ibn Umar min jawami'il kalimi allati utiha sallallahu alaihi wasallam an ibn Umar marfu'an man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'tuhu man sa'ala billahi fa'tuhu fa'atuhu ta'ziman lillahi wa ijlalan lahu wa qad ja'at iddatu ahaditha tadullu ala karahati as-su'ali billahi lima fihi minat tashdidi ala nasi walakin man sa'ala haqqan kazzakati au min baitil mali wajaba ayyu'ta amma ghairu dhalika fal afdalu ayyu'ta wala yanbaghi ayyas'ala billahi amalan bil ahadithi addalati ala karahati dhalika wa man ista'adha billahi fa'idhuhu faman ista'adha billahi syuri'a ayyu'adha wa lihadha lamma ista'adhat Amratu bintul Jauni minar Rasul sallallahu alaihi wasallam qala laha laqad uzti bi Mu'adhin ay bi'azimin falhaqi bi ahlika faman ista'adha billahi syuri'a ay yu'adha idza lam yakun haqqan alaihi fa in ista'adha billahi bi isqati haqqin alaihi fala yu'adha li anna allaha amara bi adail huquqi kama idza qala a'udzu billahi min antulzimuni bis salati awiz zakati awid daini awil kafarati wa nahwu dhalika. Ay, hasbuk, cukup. Syekh bin Baz menjelaskan di sini zakaral mu'alifu, mu'alif di situ menjelaskan hadzal baba, bab ini nadharan lima fihi min ta'zimillah, karena di sini ya, memandang akan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa izlalihi dan pemberian Allah terhadap Allah fi ita'i man sa'ala, ya, untuk memberikan kepada orang yang meminta kepadanya, namun dia meminta tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dibuatlah bab ini, bab man la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini min kamali tauhid. Ya. Nah, adapun padahal kita mampu namun kita menolak untuk memberikan orang yang meminta dengan nama Allah, berarti di situ dianggap oleh para ulama fihi isaatun fi haqqillah Subhanahu wa taala. Terdapat ya keburukan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Waraddihi naqsun fi tauhid, dan menolaknya berarti itu ya kekurangan dalam tauhid. Sama kayak bab sebelumnya. Ya, tatkala kita harus menerima seorang yang bersumpah dengan nama Allah. Ya, mengagungkan nama Allah, kecuali ada indikasi-indikasi yang sudah terbukti orang tersebut dusta. Taib. Nah, meminta dengan nama Allah bagi yang membutuhkan itu hukumnya jaiz. Fattakullah alladhi tasa'aluna bih. Ya. Fattakullah alladhi tasa'aluna bih. Ya. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Alladhi tasa'aluna bih. Yaitu maksudnya, yang salah seorang di antara kalian, ya, meminta kepada sebagian yang lain dengan nama Allah. Nah, inilah makna hadis, man sa'ala billah fa'atuhu. Ya, barang siapa yang meminta dengan nama Allah, ya, maka berikanlah. Ini menunjukkan boleh meminta atas nama Allah. Ya. Nah, bagi orang yang diminta, la yajuz an yaruddas sa'ila. Kalau dia mampu, jangan dia menolak untuk memberikan kepada orang yang meminta sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar di atas min jawami'il kalim. Merupakan jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun maknanya padat, luas. Alati utiha sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi diberikan dengan jawami'ul kalim itu. Yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian an Ibnu Umar marfu'an, dari Ibnu Umar secara marfu', ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ista'adza billah fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Ya, taib. Maka berikanlah perlindungan padanya. Itu maksudnya apa? Kalau seorang berkata, a'udzu billahi wa min syarrika au syarri fulanin fa'idhuhu. Itu maksudnya. Ya, misalkan seorang berkata, aku berlindung kepada Allah dari keburukan anda atau dari keburukan si fulan, maka berikanlah di perlindungan. Ya, tapi cegahlah keburukan yang akan menimpa dia. Itu maksudnya. Wa man sa'ala billah fa'atuhu. Siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berikanlah kepadanya. Itu maksudnya, siapa yang meminta kepada salah seorang di antara kalian dengan nama Allah atau dengan wajah Allah, ya, maka berikanlah. Ya, maka berikanlah. Wa man sa'ala billah fa'atuh ta'ziman wa ijlalan lahu. Siapa yang meminta, ya, dengan nama Allah, berikanlah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Nabi untuk memberikan kepada siapa saja yang meminta dengan nama Allah. Ya, zahirnya ini wajib. Namun perlu di sini ditafsil kembali, dirinci. Ya. Kalau dia meminta sesuatu atas nama Allah, sesuatu hal yang di situ hak, ya, semisal dia meminta kepada Baitul Mal kalau dia kelaparan, ya. Maka setiap muslim kan memiliki hak atas harta Baitul Mal. Ini kalau pemerintahan Islam punya namanya Baitul Mal. Kalau dia kelaparan, dia minta kepada Amirul Mukminin sebagian makanan di Baitul Mal. Berhak semua. Nah, kalau dia meminta dengan nama Allah, wajib diberikan. Nah, demikian pula kalau dia minta karena terpaksa, ya, makanan dan yang lainnya, karena kelaparan, pakaian dan yang lainnya, ya, maka wajib diberikan. Ya, wajib untuk memberikan kepadanya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dia yang darurat tadi. Ya. Nah, kalau tidak diberikan ke Baitul Mal gitu, minta di ke Baitul Mal, demi Allah, saya minta pada engkau atas sama Allah, saya butuhkan. Enggak ada, harta habis. Enggak ada, padahal masih banyak, maka ini berdosa. Ya, maka ini berdosa. Ya, sebagaimana dalam hadis yang berlalu terkait kisah yang sebelumnya, ingat enggak? Kisah A'ma, kisah orang yang buta, kisah orang yang akra, yang botak, dan kisah orang yang abros, yang berpenyakit, ya, belang. Ya, Allah murka kepada dua orang yang berpenyakit sebelumnya, belang dan berpenyakit botak. Setelah dia kaya, setelah sembuh, dia gak mau memberikan pada orang lain. Padahal orang tersebut yang meminta tadi, malaikat, ya, menyamar sebagai orang yang susah, meminta dengan nama Allah. Nah, barakallahu fik. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Ya, wa qad jaa'a iddatu ahaditsa tadullu 'ala karahati su'al billah. Dan telah terdapat beberapa hadis, ya, beberapa hadis yang di situ menunjukkan akan dibencinya, ya, dibencinya meminta-minta kepada orang lain dengan nama Allah karena itu memberatkan orang lain, ya, memberatkan orang lain, ya. Lakin man sa'alah haqqan. Namun siapa yang meminta sesuatu yang hak, semisal minta zakat kalau dia orang miskin, min au min baitil mal, wajib ayu atau wajib diberi. Amma ghairu dzalik fal afdal ayu dha. Nah, kalau selain dari itu maka afdalnya tetap diberi. Walayan bagi ayas al billah. Namun sepatutnya seorang tidak meminta meminta-minta sekalipun atas nama Allah. Amalan bil ahadis adalah ala karahati dzalik. Dalam rangka mengamalkan hadis yang menunjukkan akan tidak disukainya hal tersebut, yaitu meminta-minta. Ya. Aibar kalafik. Kemudian faman ista'adha billah syuri'a ayyu'adah. Nah, siapa yang ya ista'adha billah, ya, meminta meminta perlindungan ya dengan nama Allah, misalnya mengatakan a'udzubika, a'udzubillahi min syarrika, aku berlindung pada Allah dari keburukan engkau, maka disyariatkan dia mesti dilindungi. Walihada lamasta'adat Amratu bintul Jaun mina Rasul. Oleh karena itu tatkala Amrah bintul Jaun meminta perlindungan kepada Rasul SAW, maka Nabi bersabda laqad utti bima'adin ay bi'adhamin. Sungguh engkau telah meminta perlindungan kepada ma'ad, tempat yang meminta perlindungan, yaitu yang maha agung, yaitu Allah SWT. Falhaqi bi'ahlik, ya, kembalilah engkau ke kaummu. Ya, faman ista'adha billah syuri'a yu'ada. Siapa yang mohon perlindungan pada Allah maka disyariatkan untuk dilindungi. Idza lam yakun haqqan 'alaih. Ya. Fa in ista'adha billah fi isqati haqqin 'alaih fala yu'ad. Itu jika dia tidak apa lam yakun haqqan 'alaih. Nah, apabila dia meminta perlindungan ya dalam rangka untuk menggugurkan hak yang diwajibkan kepadanya, ya, menggugurkan kewajiban yang diwajibkan kepadanya, fala yu'adu, maka tidak boleh diberi perlindungan. Ya, li'anallaha amara bi'ada'il huquq, karena Allah memerintahkan untuk menunaikan hak-hak. Sebagaimana kalau seorang berkata a'udzu billahi min antulzimuni bi sholati aw zakati aw idain aw al kafarati wa nahwi dzalik. Nah, semisal seorang mengatakan aku berlindung kepada Allah dari dirimu yang engkau mengilzam diriku, mengharuskan diriku untuk sholat, ya, iya, untuk zakat, ya, untuk bayar hutang, untuk bayar kafarat dan yang lainnya. Nah, itu tidak boleh diberi perlindungan, ya, tidak boleh diberi perlindungan yang seperti ini. Ya. Nah, kemudian. Mana lagi tadi? Faman ista'adha, ini belum dibaca ya. Antian, Rafi, fadhal Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, "Man ista'adha min tawliyatil qada'i ma'a wujudi man yaqumu maqamahu aw al-imarati wa nahwi dhalika." Mimma fihi khatarun syuri'a i'adatuhu kama yurwa an ibni Umar lamma amarahu Uthmanu bil qada'i ista'adha billahi ayyuwalla al qada'u fa'adahu Uthmanu wa hadha in suha fahuwa mahmulun ala anna hunaka man yakumu maqamahu wa kana as-salihuna fi ahdi Uthmana lidhalika كثيرين ومن دعاكم فأجيبوه لما في إجابة الدعوة من المصالح والتواصل والتآلف والتقارب فلهذا شرعت الإجابة سواء كانت لعرس أو غيره وأهمها العرس وفي الحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. Rahu Muslim. فالواجب أن تجاب إلا الأول أن يكون له ما يمنعه كأن يكون مريضا أو بعيدا أو يشق عليه الاتيان ونحوه الثاني إن كان فيها مانع بأن يكون فيها منكر كالملاهي والأغاني والخمر فإن كانت الدعوة سليمة وجب أن يوجب أو تأكد على الأقل لهذا الحديث وغيره ولا تجب الدعوة إلا إذا خصه بها ومن صنع معكم معروفا فكافئوه هذا من مكارم الأخلاق وكمال الإيمان أن يكافئ على المعروف بما يستطيع إن كان مالا فبالمال وإن لم يكن فبالكلام الطيب والدعاء حتى تروا يروى بفتح التاء حتى أي حتى تروا ويروى بضم التاء بفتح التاء نعم أي حتى تروا diriwayatkan dengan didomahkan ta kan tarau bi fathat ta nah, diriwayatkan turo terus wa yura bi dhammi ta ay hatta tadhunnu annakum kafi kafatumuhu wal ma'rufu yatanawwa'u la yanbaghi du'a as-sifatillahi fala yuqalu ya wajhallahi aw ya ilmallahi if'al kadha وإنما يدعى الله بأسمائه وصفاته فيقال يا رحمن فالصفات يتوسل بها ولا تدعى وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا ويتوسل بها فيقول أسألك بعفوك ورحمتك وأعوذ برضاك من سخطك إلى آخر طيب dari mana tadi Repi? Wa insta'ada min tauliyatil qada. Nah, apabila dia berlindung kepada Allah dari diangkat sebagai qada, sebagai hakim misalkan. Ma wujudi man yaqumu maqama. Padahal ada orang yang bisa menduduki kedudukan tersebut. Awil imarah. Dia berlindung kepada Allah dari jabatan kepemimpinan. Dan semisalnya mimma fihi khatar yang di dalam terdapat bahaya syuri'a i'adatuhu yes, maka disyariatkan berlindung pada Allah dari jabatan tersebut kama yurwani bin Umar sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar lamma amarahu Utsmanu bil qada tatkala Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk memangku jabatan sebagai hakim ista'adha billah. Nah, ternyata Ibnu Umar apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah kata dia. Nah, kalau kita malah berebut, modal dulu bahkan. Ya, nanti kalau dia menjabat balik modal katanya. Nah, bikin tim sukses. Bikin uang tim uang ini uang itu miliaran. Nanti kalau dia menjabat bakal balik modal padahal gajinya enggak seberapa bulanannya. Ya. 5 sampai 10 juta. Kapan balik modalnya kali 5 kali 5 tahun? Kapan? Hah? Nah, ternyata balik modalnya itu bukan di situ. Hah? Di sabetan. Tahu sabetan? Ah. Sabet. Sabetan yang gede. Allah musta'an. Ya, kalau kita tahu hakikatnya kita juga bakal berlindung kepada Allah. Ya. Tayyib. Ista'adha billah an yuwalla al-qada'u. Ya, maka Ibnu Umar memohon perlindungan pada Allah dari dijabat ya, dari dilantik sebagai hakim. Fa'adahu Utsman, akhirnya Utsman memberikan perlindungan pada dia. Ya udah. Hada in sahha ini hadis ini jika sahih sekalipun fahuwa mahmulun ala anna hunaka man yaqumu maqamah. Maka ini ditafsirkan ya kepada bahwa pada saat itu sudah ada sahabat yang lain yang bisa menduduki posisi tersebut. Kana sholihuna fi ahdi Utsmana ridzalika katsirin. Karena orang-orang soleh di masa Utsman itu banyak. Nah, itu banyak. Kalau enggak ada ya udah. Para sahabat juga enggak ada yang mau minta jadi pemimpin, tapi Umar disuruh jadi pemimpin. Utsman, Ali suruh jadi pemimpin. Enggak ada yang mereka semua berambisi. Umar bin Khattab berambisi meraih kepemimpinan cuma sekali. Kapan itu? Ketika perang Khaybar. Ya, ketika Nabi menyatakan alaihi salatu wasalam, ya, nanti akan ada seorang yang akan bawa bendera memimpin. Ya, yang dia yuhibbuhullah wa yuhibbuh. Yang dia cinta pada Allah dan Allah mencintainya. Wah, bersemangat. Umar mengatakan enggak pernah ngarep sebagai pemimpin kecuali saat itu aja. Adapun ditunjuk oleh Abu Bakar untuk melanjutkan ya, tongkat estafet kekhilafahan, Umar enggak pernah ngarep. Enggak pernah mimpi, ya. Orang Ansor juga demikian. Orang Ansor udah nampung kaum Muhajirin, orang Quraisy. Abu Bakar orang Quraisy malah bilang, "Nahnu Umara wa antumul wuzara." Kamilah orang Quraisy. Orang kerantau, kamilah Umara, pemimpin. Kalian tuan rumah, wuzara, menteri. Hah? Orang Ansor gimana orang Madinah? Apa? Wah, enak aja, enggak ada, biasa aja. Ambil aja. Enggak mau. Coba kita sekarang. Hah? Orang Sumatera ada di Jawa. Nahnu Sumatriun, Sumatriun. Umar wa antum Jawiun, wuzara. Ngamuk. Ngamuk ya. Perang. Allah musta'an. Mana berikutnya? Kemudian, wa man da'akum fa ajibu. Siapa yang mengundang kalian untuk ke suatu hajatan, maka penuhilah undangannya. Ya, siapa yang meminta kehadiran kalian, maka penuhilah. Ya. Semisal mengundang makan, mengundang walimah, ya, maka dipenuhi. Kalau tidak ada penghalang. Ini sebagai mimbabi apa namanya? Li'anna hadha min haqqil ukhuwah. Kenapa, Rai? Agak keresek dikit, sorry. Taib. Kemudian dikatakan di sini Syekh bin Baz, lima fi ijabati dakwah alih wat tawasul wat taluf wat taqarub. Ya, karena kalau memenuhi undangan itu terdapat berbagai kemaslahatan. Ya, saling menjaga hubungan, menyatukan hati, saling mendekatkan. Fahad walihada, oleh karena itu syariat al-ijabatu. Ya, disyariatkan untuk memenuhi undangan. Sawa'un kanat li'ursin au ghairih. Apakah undangan pernikahan atau yang lainnya? Undangan makan. Wahamuha al-urs. Nah, yang paling penting di undangan tersebut adalah undangan pernikahan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangan pernikahan, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, kecuali ada penghalang. Nah, ada penghalang. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Nah, penghalangnya apa? Fa wajib ayujaba illa, maka wajib untuk memenuhi undangan kecuali al-awwal yang pertama. Ya. Ayakuna lahu ma yamna'uhu. Ada sesuatu hal yang mencegah dia untuk hadir, ka ayakuna maridon. Semisal dia sakit au baidan, rumahnya jauh, rumahnya di Tambun City, undangannya di Serang. Waduh. Rumahnya di Bekasi, undangan di mana? Di Jember. Aduh, masya Allah. apa-apa. Mau dikasih cuman datang ya. Ya, kapan? Pekan depan, di mana? Di Lombok. Aduh. Ya, datang ya, kalau enggak datang awas. Bawain hadis. Hah? Malah bisjib ad-da'wata faqad asallahu wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangan, dia berarti dia telah bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Waduh. Kelompok butuh uang banyak, butuh waktu. Ya, pulang pergi tepar, minimal nginep. Ya, semalam. Lomboknya bukan dekat bandara lagi, jauh ke gunung sana. Allah musta'an. Nah, ini berarti uzur. Aw yasuku alaihi alityanu wa nahu. Atau sulit bagi dia untuk datang dan semisalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, in kana fiha mani'un, kalau ada penghalang untuk hadir, bi ayyakuna fiha mungkarun. Kalau di situ terdapat kemungkaran, kalmalahi banyak hiburan yang melalaikan, wal aghani nyanyian-nyanyian khamr. Ini hampir-hampir ya, semua perhelatan pernikahan ada beginiannya. Ada yang nanggap jaipong, orkes tunggal, bahkan ada yang dangdut koplo. Dangdut koplo buat pernikahan itu enggak diberkahi pernikahannya udah. Gimana mau diberkahi sama malaikat? Kabur sama malaikat setan yang datang semua. Ya. Setahun nikah cerai, ya Allah. Itulah enggak diberkahi. Enggak direstui sama orang-orang. Ya Allah musta'an. Kenapa ini bisa jadi ini? Keberkahannya, keberkahan pernikahan tuh hilang. Ya. Karena melakukan kemungkaran atau kezaliman. Nikah di jalanan umum, jalan tutup, jalannya protokol lagi, protokol kampung gitu. Nah, bukan protokol Sudirman, Hasuna Said, Gatot Subroto, bukan. Protokol yang orang-orang itu lewat situ. Ya, kecuali rumah dia di hook, di ujung gang, ya. Itu pun minta izin ke tetangga dulu. Kalau tetangganya nggak ngizinin, ya nggak bisa. Cari gedung. Mereka kalau mau nikah ngundang banyak orang, cari gedung. Ya, kalau enggak bisa, wah saya enggak punya duit kalau ngundang banyak, apa? Ke gedung, orangnya banyak. Ya udah enggak usah ngundang banyak orang. Tetangga. Ya udah orang dekat aja, tetangga 1-2, keluarga inti udah selesai. Wah enggak enak. Ya udah kalau enggak enak sewa gedung. Wah tapi mahal. Ya udah tahu diri. Minta dipocel palanya kayak begitu. Hah? Dia mau mewah tapi mau murah. Ya, mewah murah ini enggak tahu diri ini. Ya, pelit. Ya. Kalau mau murah jangan mewah. Gitu. Berarti di mana? Di rumah. Pasang terpal, cek. Ya. Nyewa, pinjem punya masjid tuh ada. Pasang terpal, cek. Undang. Makanannya gimana itu? Apa undangannya? Ntar enggak buat taruh kendaraan motor. 20 orang cukup lah. Sip-sipan enggak perlu. Pas diundang ya. Siapa misalkan? Si Yudi diundang. Nah, tentuin jam-jam 8. Dan misalkan si Ihsan, kalau Ihsan jam 8.30. Ini rolling. Udah, ente datangnya jam 8 ya. Ente jam 9. Pas ketemuan, kok saya undangan jam 8 atau jam 10? Nah, kan lagi pandemi, apalagi lagi pandemi, enak tuh. Nah, iya, ada alasan. Ya. Demi menjaga jarak, menjaga keramaian. Oh, itu enak itu, udah selesai. Nikah KUA, udah, bensin 1.000. Selesai. Iya, apalagi coba. Makanya jangan ribet-ribet. Ya. Mana lagi tadi? Fa'inkanat ad-da'watu salimatan wajaba ayujiba. Nah, kalau undangan tersebut selamat dari kemungkaran nyanyian tadi, enggak susah dekat, dia sehat, maka dia mesti penuhi undangannya tadi. Ya. Apalagi dia waktunya kosong. Kecuali ya, dia ada penting ya. ada penting, misalkan nganterin ibunya sakit, itu lain lagi. Ini enggak ada hajat apa-apa. Ya, ada hajat main futsal sama kondangan. Ya kondangan lah, masa main futsal. Udah tahu yang nikah orang-orang temannya dia, teman ngaji itu insyaallah enggak ada gitu-gituan. Dangdutan, orkes tunggal, nyewa jaipong. Aduh, nyewa jaipong. Enggak kebayang harga di sini. Udah ngaji kitab tauhid, nikah ada jaipong lagi. Ada ning nang ning nong. Aduh, harga. Udah lumping. Tahdir sama si Fikri ntar. Aduh. Ya. Nah ini. Ya Raya. Nah, kebayang gak? Udah ngaji hukmu takfirmu nikah. Ya. Itu mesti kuat negonya kepada keluarga. Yang mau nikah siapa sih? Gitu. Mesti nekat dikit. Ya. Kata orang tuanya pokoknya mesti ada jaipong. Ya udah saya enggak jadi nikah gitu. Saya nikahnya diam-diam aja. Mesti nekat dikit hidup ini kadang-kadang. Enggak boleh pasrah gitu aja. Terkadang hidup ini mesti nekat dikit. Ya, jangan aduh gimana enggak enak. Enggak enak terus sampai kapan? Telan aja tuh enggak enaknya udah. Bilang pokoknya saya enggak mau ada gitu-gituan. Ini pernikahan saya mau diberkahi, jangan sampai dimurkahi. Diberkahi gimana? Hilang kemungkaran. Gak ada dangdutan, gak ada jaipong, gak ada orkes tunggal. Dipisah. Agar pengantin wanita tabarut silakan di situ di depan. Apa? Tamu undangan. Iya. Ini enggak istri kita berusaha dipajang. Semua cowok mandang menikmati. Ya, kita dapat apa? Udah dilihat banyak orang. Oh, cakep juga bini dia. Ketunggu jandamu lah, rasain kita diduain mati itu. Kapan cowok suaminya mati ini katanya? Istrinya cakep ya. Mudah-mudahan suaminya mati tuh sebelum malam pertama. Lu tuh, itu diduain mati orang. Ya, iya gara-gara terfitnah ngeliat istri cantik dipajang, ya nggak pakai apa namanya? Perhiasannya udah cantik, pakai perhiasan lagi, wow selesai udah. Kalau pakai perhiasan yang enggak cantik aja jadi cantik. Apalagi kalau dihias. Nah, ya, kalau hidup ini harus nekat dikit, nego ke orang tua. Aduh jangan deh, saya mau pernikahan itu diberkahi, jangan dimurkahi. Apa maksudnya dimurkahi? Ya, itu mungkar. Ya. Nah, udah yang sederhana aja, jangan ada jaipongan. Ini momen sakral kamu seumur hidup sekali. Oh, belum tentu bisa jadi 4 kali. Kan bisa jadi begitu. Itu kalau Fikri yang gitu. Ya Fikri ya. Bapaknya Pak Abdul Majid bilang, "Fikri seumur hidup sekali." Itu bapak. Kalau saya insyaallah 4. Aduh, ya. Nah, kalau dibilang itu kan kamu ini momen langka, ikutin apa kata orang tua. Nah, ikutin agama lebih berkah. Ya, harus ada nekat dikit, jangan pasrah. Saya kadang-kadang heran sama ikhwah, kok pasrah banget sama keluarganya. Akhirnya dia jaipong. Ya, istrinya disandingin depan di samping dia dilihat banyak orang. Aduh, kok ya. Seperti itu pasrah kali ya, mungkin kecuali kalau dia ditekan sampai ibunya ngancam, kalau kamu gak kayak gini ibu gak akuin kamu jadi anak. Waduh. Nah, ya jangan mundur ya. Saya bicara kayak gini bukan ngomong aja, saya ngelakuin. Kita gak mau kalah, biarin aja. Orang yang mau nikah saya kok. Orang tua kita kan mertua juga kagak, bukan orang ngaji. Ya, orang yang umum gitu. Tapi kita enggak mau kalah. Enggak mau kalah. Ya, biarin aja. Ngotot dikit biarin. Orang tua juga tahu, aduh ya udahlah ikutin gaya dia aja deh. Nah, ikutin gaya dia aja. Ya, harus ngotot dikit. Terutama antum-antum orang ya. Bapak ibunya belum terlalu kenal agama ini. Ya, Suhidi, bapaknya kenal ngaji gitu. Hah? dia kenal. Cari mertua belum tentu, ya. Ya, mertuanya belum tentu. Nah, ya, harga ya, belum tentu. Nah itu harus ada nekat dikit lah, ngotot dikit. Jangan bertahan, ya udah pasrah deh. Aduh, nggak kebayangan tuh. Udah ngaji kokoh-kokoh Al-Furqan, ngaji At-Ta'liq wal-Bayan, baina awliya al-kitab al-Furqan, ngaji subuhul salam, hukum takfir muayyan, ngaji apa lagi? Oh banyak yang kokoh-kokoh. Ya nikahnya ada dangdut koplo. Ya aduh. Hah? Hah? Oh, nikahnya ada nyewa orkes tunggal, ada penyanyi selonok, dangdut koplo. Aduh. La ilaha illallah. Ya, jangan sampai kayak gitu deh. Ya, ini jomblo-jomblo nih di hadapan saya ini semua. Ya, ngapa Amar? Oh, kira langsung menghayal antum, mukanya langsung kok berbinar-binar kayak lagi menghayal sesuatu gitu. Tar aja menghayalnya, tar dulu, gak usah dihayalin, langsung direalisasikan. Langsung mukanya berubah, kayak ada yang mau dilaksanakan gitu. Nih Rey, ntar dulu Rey, jangan mikir nikah dulu. Aduh, celana aja belum beres, masih salah pakai. Mau nikah dulu, ntar dulu, belajar dulu. Ya, mana lagi tadi? Sekarang mana? Ya, au ta'akada atau diyakin alal aqal minimal itu, nggak ada. Enggak ada kemungkaran nih. Lihadzal hadis wa ghairi, berdasarkan hadis ini dan nilainya. Ya, alal aqal lihadzal hadis wa la tajib da'watu idza khassahu biha. Dia mesti datengin ya, dan tidak wajib mendatangi undangan tadi kalau dikhususkan dengan hal tersebut. Ya, ada kemungkaran tadi. Itu enggak boleh. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Wa man sana ma'akum ma'rufan fakafi'uhu. Ini udah dibaca belum? Nah, siapa yang berbuat kebaikan untuk kalian, kepada kalian, maka balaslah dengan yang semisal. Ya. Walaupun itu orang kafir yang berbuat kebaikan, ya kita balas saja. Ya. Ini bab makarimil akhlak. Kalau dia orang kafir ngasih kita hadiah, kita kasih hadiah lagi. Ya, hal jazaul ihsan ila ihsan. Allah berfirman demikian. Ya. Kepada orang kafir yang ngasih kita hadiah, kita balas. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya Allah tidak melarang kalian. Ya. Ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Ya. Allah tidak melarang kalian, kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Itu kepada orang kafir sekalipun. Apalagi kepada orang Islam. Ya. Hadza min babi min makarimil akhlak. Ini diantara bentuk akhlak yang mulia. Wa kamal iman, dan keimanan yang sempurna. Ya, ayyukafi'a 'alal ma'ruf bima yastati, untuk membalas kebaikan ya sesuai dengan kemampuan dia. In kana malan fabil mal. Kalau dia diberi harta, balas dengan harta. Wa illam yakun fabil kalam at-thayyib wa du'a. Kalau memang dia enggak punya balas harta, ya dia balasnya dengan kalimat yang baik dan mendoakan. Jazallahu khairan. Ya, kalau dia kasih makan dia doakan. Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Ya. Aib. Hatta tarau. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, hingga kalian menganggap bahwa kalian telah membalasnya. Hatta tarau yuwa bi fathat ta, diriwayatkan di sini tarau. Ya, hatta ta'lamu ai, maknanya apa? Ta'lamun. Hatta ta'lamu, hingga kalian mengetahui. Diriwayatkan juga dengan didomahkan ta, hatta turau. Ya, ai hatta tadunnu. hingga kalian menyangka annakum kafa'tumuh, telah membalas dengan yang setimpal. Wal ma'ruf yatanawwa'u, yang namanya kebaikan itu beraneka ragam. Ya. Taib ya. Dikasih ya makanan sama tetangga. Ya, kalau kita mampu balas, ya balas. Tapi kalau enggak mampu, ya doakan kebaikan buat dia. Ya, doain kebaikan buat dia. Ucap kalimat yang baik. Ya, layan bagi dua sifatillah wala yuqal ya Rahman. Ya ilmallah. Ya, if al kada, dan tidak sepatutnya tidak boleh seorang berdoa kepada sifat Allah. Maka tidak boleh mengatakan ya ra'ya wajah Allah. Ya. Ya ilmallah, enggak boleh. Ya, enggak boleh dia mengatakan demikian. Wahai ilmu Allah, wahai wajah Allah. Ya, if al kada, lakukanlah begini begitu. Innama yud'a Allahu bi asmaihi wa sifatihi. Nah, Allah itu diseru dengan nama-nama dan sifatnya. Ya Rahman. Maka sifat yutawassalu biha. Wala tud'a. Yang namanya sifat Allah itu dijadikan tempat tawassul, bukan dijadikan tempat doa. Wa qad naqala Syekhul Islam al-ijma' ala hadha. Ya, Ibn Taimiyah Syekhul Islam mengutip ya ijma', kesepakatan ulama akan terlarangnya hal ini. Yutawassalu biha. Nah, maka sifat Allah, nama Allah itu dijadikan tawassul. Semisal, perhatikan nih. Allahumma as'aluka. Ya Allah, aku mohon pada engkau, ya Allah. Tawassulnya apa? Dengan sifat Allah. Bi'afwika. Dengan ampunanmu, ya Allah. Wa rahmatika. Dengan rahmatmu, ya Allah. Kan rahmat sifat Allah. Ya, a'udhu biridhaka. Aku berlindung pada Allah. Aku berlindung dengan keriduan engkau, ya Allah. Min sakhatika. Dari kemurkaan engkau, ya Allah. Nah, berlindung dengan, apa? Menjadikan tawassul. Ya. Itu jadi tawassul sifat Allah, bukan jadi tempat doa. Ya, ila akhir. Tapi cukup. Ya, nanti kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab babun la yus'al biwajhillah ilal jannah. Ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimatiin.